إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada babu maja'a fi qadfil muhsanat, bab tentang dalil-dalil yang menerangkan hukum menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan zina. Artinya bahwa salah satu dari dosa besar yaitu menuduh seorang wanita muslimah, wanita yang baik dalam agamanya, dengan tuduhan zina. Sebagaimana kita akan baca beberapa dalil dalam bab ini, kita tentu juga sudah mengetahui secara umum bahwa tuduhan seperti ini adalah tuduhan yang sangat keji, karena kita tahu bahwa tuduhan itu sendiri kepada siapapun dengan tuduhan yang tidak beralasan merupakan perbuatan yang sangat buruk. Seandainya pun dituduhkan kepada seorang lelaki, itu sudah sangat buruk. Bagaimana kemudian dituduhkan kepada seorang wanita yang dia adalah wanita yang salihah, wanita yang terjaga dari perbuatan maksiat. Kita tahu bahwa dalam ajaran Islam, seorang wanita dianjurkan untuk tetap di rumah. Seorang wanita memiliki sifat malu. Seorang wanita sangat terjaga dengan pakaiannya dan dengan tetapnya di rumahnya. Bagaimana kemudian setelah itu dituduh dengan tuduhan zina? Seorang wanita yang kemana-mana dalam Islam selalu ditemani oleh mahramnya, kemudian dituduh dengan tuduhan zina. Nah, ini sesuatu yang sangat buruk. Sehingga seorang yang melontarkan tuduhan tersebut, dia telah berdosa dengan dosa sangat besar. Terkait ini, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam beberapa ayat, di antaranya pada surat An-Nur ayat yang ke-23 dan 24. Ya. Dan beberapa ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yarmunal muhsanat al-ghafilat al-mu'minat lu'inu fid dunya wal akhirah wa lahum 'adzabun alim yawma tashhadu 'alaihim al-sinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun yawma idhi yuwaffihimullahu dinahumul haqq wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin. Artinya, innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minat. Sesungguhnya orang-orang yang melontarkan tuduhan kepada wanita-wanita yang muhsanah. Muhsanah itu terjaga. Al-ghafilat. Al-ghafilat artinya yang lalai. Artinya di sini lalai dari maksiat. Dia sibuk dengan ketaatannya, lalai dengan atau dari perbuatan-perbuatan maksiat, konsen kepada ibadah. Al-mu'minat, wanita-wanita yang mu'minah, wanita beriman. Lu'inu fid dunya wal akhirah, mereka yang menuduh itu dilaknat di dunia dan di akhirat. Walahum adzabun adzim, dan untuk mereka azab yang besar. Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum, di hari lisan-lisan mereka bersaksi atas mereka sendiri. Wa aydihim, begitu juga tangan-tangan mereka bersaksi atas mereka sendiri. Wa arjuluhum, juga kaki-kaki mereka bersaksi atas mereka. Bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka lakukan. Yauma idzin yuwaffihimullahu dinahumul haqq, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala memenuhi balasan kepada mereka. Wa ya'lamuna annallaha huwal haqqul mubin, dan mereka mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah al-haqqul mubin, yang maha benar dan nyata. Ikhwani fiddin rahimakumullah, ini sebagian ayat terkait dengan tuduhan kepada wanita mukminah muhsanah. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bahwa mereka yang melakukan tuduhan itu akan dilaknat di dunia dan di akhirat dan mendapatkan azab yang besar. Ayat-ayat ini juga terkait dengan kisah ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini sebagai salah satu peristiwa besar terkait dengan tuduhan zina. Bagaimana tuduhan zina dilontarkan kepada ibunda kaum mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Seperti yang kita baca dalam sejarah ya, sirah Nabi. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha tertinggal dari pasukan Nabi dan para sahabat. Ya. Namun ternyata ada juga sahabat lain yang tertinggal, Sofwan bin Al-Mu'attal. Sofwan radhiyallahu anhu mengetahui bahwa ini wanita yang tertinggal adalah istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Sofwan membantu Aisyah. Bagaimana ia membantu Aisyah? Dengan menaikkan Aisyah ke kendaraannya tanpa bicara apa-apa, hanya kendaraan itu diderumkan sehingga Aisyah radhiyallahu anha naik, kemudian terus diantar sampai menyusul pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni dan para sahabat beliau. Nah, Ternyata peristiwa itu dimanfaatkan oleh orang-orang munafik, dan akhirnya dilontarkanlah tuduhan ini kepada Aisyah bahwa Aisyah telah berzina. Na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari perilaku orang-orang munafik. Yani dasar munafik ya. Jadi orang-orang yang sesungguhnya kafir dan memang menunggu-nunggu kesempatan untuk menjatuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tuduhan keji itu dilontarkan kepada keluarga Nabi. Suatu hal yang yakni luar biasa kejamnya. Dia tahu siapa itu Nabi, dia tahu siapa itu Aisyah. Dia tahu siapa itu sahabat Safwan bin Mu'attal yang semuanya secara kondisi mereka, akhlak dan keagamaan mereka tidak mungkin melakukan perbuatan keji tersebut. Ya, tidak mungkin. Karenanya beberapa sahabat ketika mendengar tersebarnya isu ini enggak percaya. Jelas enggak percaya, enggak mungkin. Walaupun mereka tidak melihat peristiwa yang terjadi, namun yakin dan seyakin-yakinnya itu suatu hal yang mustahil. Ya. Namun tetap saja orang-orang munafik melontarkan tuduhan itu dan menjadi peristiwa besar. Menjadi peristiwa besar, membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat tersakiti dengan tuduhan-tuduhan itu. Apalagi Aisyah radhiyallahu anha, dia juga sangat-sangat tersakiti. Dia juga sangat tersakiti dengan tuduhan tersebut. Sampai akhirnya Allah Azza wa Jalla menurunkan ayatnya yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan tersebut. Ya. Nah, ini juga suatu keistimewaan. Di satu sisi Allah Azza wa Jal memuliakan Aisyah radhiyallahu anha dengan dibebaskannya dari tuduhan langsung dari Allah Azza wa Jal dari atas tujuh langit. Ya. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu berharap andai Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat dalam mimpi sesuatu yang menunjukkan Aisyah bebas dari tuduhan. Itu saja harapan Aisyah. Karena mimpi Nabi adalah wahyu. Cukup dengan mimpi itu sudah sesuatu yang sangat bermanfaat, sangat diharapkan. Tapi ternyata lebih daripada itu, bahkan Allah Azza wa Jal menurunkan dari atas tujuh langit ayat-ayat yang membebaskan Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan zina tersebut. Jadi ini hikmah ya. Hikmah dibalik tuduhan. Dibalik tuduhan keji, Aisyah justru semakin terangkat. Ingin dihancurkan kehormatannya oleh orang munafik, tapi justru Allah tinggikan, Allah angkat ya dengan ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Ya. Nah, ini salah satu kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyangkut keluarga Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian di sini disampaikan juga pada ayat sebelumnya, ayat yang ke-19 masih surat An-Nur. Surat An-Nur ini banyak beberapa ayat terkait dengan masalah ini, tuduhan-tuduhan ini. Sebelumnya pada ayat-ayat pertama, bahkan ayat yang ke-4 dan ayat-ayat setelahnya atau sebelumnya, sangat terkait dengan masalah-masalah ini, tuduhan-tuduhan ini. Pada ayat yang ke-19 ini Allah Azza wa Jalla juga memberi ancaman. Innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyukai tersebarnya al-fahishah. Al-fahishah perbuatan keji, yang sangat keji. Fil ladzina amanu, di tengah orang-orang yang beriman. Lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Pada ayat ini ada ancaman, termasuk ancaman bagi mereka yang melontarkan tuduhan-tuduhan seperti itu. Karena dengan terlontarnya tuduhan-tuduhan itu di tengah muslimin, jelas ini merupakan kebohongan, sesuatu yang sangat buruk. Sehingga orang-orang yang melakukan tuduhan tersebut akan diberi oleh Allah Azza wa Jal azabun alim, azab yang sangat pedih. Jadi na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal-hal tersebut. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', ijtanibu as-sab'al mubiqat. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah? Qala asy-syirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wat-tawalli yawmaz zahf wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang akan membinasakan, menghancurkan. Qalu, mereka berkata, wa ma hunna ya Rasulullah, apa 7 perkara itu ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, asyirku billah, pertama syirik kepada Allah, wassihru, kedua sihir, wa qatlu nafsil lati harramallahu illa bilhaq, ketiga adalah membunuh jiwa yang Allah haramkan, illa bilhaq, kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Wa aklu riba, yang keempat makan riba. Wa aklu malil yatim, yang kelima makan harta anak yatim. Wa tawalli yawmaz zahf, yang keenam berpaling dari medan pertempuran. Di hari saat bertempur dia berpaling dari medan pertempuran itu. Wa qadhful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh wanita-wanita yang terjaga, wanita-wanita yang lalai dari maksiat, al mu'minat, wanita-wanita yang beriman. Ya, nah ini seperti yang kita dengar bahwa Nabi SAW memperingatkan dari 7 perkara yang beliau sebut al-mubiqah. Al-mubiqah tadi kita sebut kenapa? Sesuatu yang menghancurkan. Artinya di sini menghancurkan orang yang melakukan dosa-dosa itu. Nah ini menunjukkan bahwa pelaku dosa-dosa ini pelaku dosa besar. Ya. Bahkan ulama rahimahumullah sebagian mengatakan dosa besar itu ya ini, 7 ini. Ini dosa besar. Nah, di antara dari dosa besar yang disebutkan pada hadis ini adalah menuduh wanita-wanita mukminah dengan tuduhan zina. Ya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dari apa yang disebutkan itu, di sini kita dalam hidup bermasyarakat dan dengan mungkin kebiasaan orang-orang dalam berkata, kita sangat perlu berhati-hati ya. Tidak mesti tuduhan itu istilahnya ya dengan tuduhan resmi ya, tapi mungkin dengan julukan-julukan bisa jadi tanpa disengaja dia lontarkan kata-kata kepada seseorang, kepada seorang wanita misalnya ya, dengan sebutan kamu pelacur misalnya, mungkin umpatan-umpatan ya kan, tapi itu kan bermakna tuduhan juga. Jadi tadi yang saya katakan, mungkin dalam kebiasaan sebagian masyarakat yang biasa mengumpat, omongannya tidak terkontrol, biasa memaki-maki, biasa memberikan julukan, mungkin terjadi seperti itu, menjuluki dengan julukan-julukan kotor seperti itu. Ya, barangkali tadi sekedar maksudnya menjelek-jelekkan, menjuluki, tapi itu terkandung padanya apa? Tuduhan. Terkandung padanya tuduhan zina. Na'udzubillah min dzalik. Begitu pula tentu juga dilarang ya julukan-julukan yang dilontarkan mungkin kepada kaum lelaki. Ya, sama saja enggak boleh. Bukan artinya ini khusus tuduhan kepada kaum wanita. Kalau kepada lelaki tidak apa-apa. Menuduh seorang lelaki berzina atau dengan kata-kata yang menunjukkan itu, ya. Sama saja juga, tidak boleh. Tidak boleh. Juga misalnya di zaman sekarang ketika merebak misalnya bukan zina antara laki-laki dan perempuan, tapi hubungan sesama jenis. Ya, hubungan sesama jenis, dan ini na'udzubillah memang juga tersebar di masyarakat. Di mana liwat ya, dalam bahasa Arab liwat ini menyebar luas. Liwat ini ya maaf ya, homoseks misalnya, lesbian atau apa saja yang semakna dengan itu, barangkali ada istilah-istilah baru tapi maknanya sama. Sama saja tuduhan-tuduhan dengan tuduhan seperti ini, ini juga masuk dalam pembahasan kita, itu termasuk dosa besar karena itu juga bagian daripada zina. Sehingga ikhwani fiddin rahimakumullah, kita sangat perlu berhati-hati ya, terutama dalam bab juluk menjuluki, mengumpat. Ini yang mungkin orang sering tanpa sengaja menuduh tapi melakukan tuduhan. Semuanya itu harus dihindari. Kita harus berhati-hati dan betul-betul menjaga lisan kita dari hal-hal yang seperti itu. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, kita berpindah kepada dosa-dosa berikutnya. Babu ma jaa fi dzil wajhain. Babu ma jaa fi dzil wajhain. Artinya bab tentang dalil-dalil yang menerangkan tentang dzil wajhain, orang yang bermuka dua. Artinya bahwa orang yang bermuka dua ini merupakan perbuatan dosa dan termasuk dosa besar. Tentu bermuka dua itu istilah yang insya Allah orang-orang sudah memahami maksud daripada istilah tersebut. Ya, mungkin nanti kita akan baca sebagian penjelasan dari Syekh Shalih Al Fauzan, hafizahullah, dalam syarah kitab ini. Disebutkan di sini bahwa merupakan sebagian sifat orang-orang munafik adalah mereka itu bermuka dua. Diterangkan dalam surat Al-Baqarah pada ayat yang ke-14. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un." Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, kami beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, dan bila mereka berpaling dan bertemu teman-teman mereka, setan-setan mereka itu, teman-teman mereka, qalu inna ma'akum, mereka pun mengatakan kami bersama kalian. Nah, ini gambaran dzul wajhain atau salah satu contoh dari dzul wajhain. Orang-orang munafik disebut oleh Allah Azza wa Jalla dengan sebutan ini. Idza laqul ladzina amanu, kalau ketemu orang yang beriman mengatakan amanna, kami bersama kalian. Jadi seolah-olah mereka sebagai orang-orang yang beriman bersama orang-orang yang beriman yang lain. Sama, ya. Menampakkan seperti itu. Tapi ketika mereka berbalik dan bertemu orang-orang kafir atau bertemu teman-teman mereka sendiri, sama-sama munafik, juga mereka katakan kami bersama kalian. Ya, terus dia bersama siapa yang sebenarnya? Ya, ketemu dengan orang-orang kafir atau orang-orang munafik juga mengatakan bersama mereka. Bahkan lebih buruk lagi dikatakan oleh mereka innama nahnu mustahziun. Jadi ketika kami bersama orang-orang beriman, kita ini sesungguhnya hanya mengolok-olok mereka saja, ya. Jadi perbuatan mereka ini yang sok merasa atau menampilkan bersama orang-orang beriman ini hanya perbuatan istihza, ya. Ingin mengolok-olok orang yang beriman saja. Ini perbuatan orang-orang munafik seperti yang Allah terangkan di dalam surat Al-Baqarah. Gambaran dari dzul wajhain, orang-orang yang bermuka dua. Di dalam surat An-Nisa ayat 143, mudzabdzabina baina dzalik la ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka ini orang-orang yang mudzabdzab, bimbang antara hal itu, la ilaha ula, tidak kepada mereka, wala ilaha ula, tidak pula kepada mereka. Yakni kepada orang-orang yang beriman benar-benar, kepada orang yang beriman ya tidak, ya. Kepada orang-orang yang kafir betul-betul nyata juga tidak. Jadi mereka ini mudzabdzab. Mereka ini mudzabdzab. Bimbang. Sehingga seperti yang tadi kita sebutkan, kadang mengatakan kepada sebagian pihak kami bersama kalian, kepada pihak lain juga mengatakan kami bersama kalian. Nah, ini menegaskan bahwa mereka, orang-orang munafik ini, punya sifat dua muka, dzul wajhain. Syekh Al-Fauzan hafizahullah mengatakan dzul wajhain huwal mutalawwin ma'an nas. Dzul wajhain ini adalah orang yang mutalawwin, bergonta-ganti warna, ma'an nas, bersama orang-orang. Ya. Jadi dia kalau ibarat orang kita ya, seperti bunglon. Nah, itu kalau ibarat orang kita. Bunglon kalau di pohon berwarna hijau seperti hijaunya daun. Ketika jatuh ke tanah ya berwarna coklat-coklat hitam seperti tanah. Ya. Nah, seperti itulah mutalawwin. Seperti itulah al-mutalawwin, orang yang bergonta-ganti warna. Yaqulu fil majlis ma yurdi ahlahu. Ketika di suatu majlis berkata dengan perkataan yang membuat suka orang-orang yang di majlis itu. Tsumma yadhhabu inda akharin fayamdahuhum wa yurdihim wa yashtumu al-awwalin. Kemudian ketika pergi ke majlis lain, dia ngomong dengan omongan yang membuat ridha majlis itu, yang sekarang dia duduk di situ, dan mencela orang-orang yang di majlis yang pertama. Ya. Wa huwa yabdu 'inda qaumin biwajhin wa 'inda akharina biwajhin akhar. Sehingga dia ini menampakkan di mata satu kaum dengan satu wajah, dan di mata kaum yang lain dengan wajah yang lain. Wa hadza huwa an-nifaq wal 'iyadhu billah. Dan inilah sifat kemunafikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala darinya. Wa hadhihi al-mudahana al-muharramah. Ini disebut mudahanah, yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi dia perilakunya itu bagaimana orang ridha kepada dia, siapapun yang dia sedang di hadapannya. Pengen cari ridhanya manusia, bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan sebagian kaum seperti itu, di hadapan yang lain juga ya, dengan penampilan yang meridhai kaum yang lain. Inilah sebagian penjelasan Syekh Al-Fauzan hafizahullah terkait dengan dzul wajhain, orang yang bermuka dua. Jadi ya, beliau katakan tadi apa? Mutalawwin, orang yang bergonta-ganti warna tadi. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman khusus kepada orang-orang yang seperti ini. Walahuma an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an tajiduna syarran nas yaumal qiyamati dzal wajhaini alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, marfu'an, secara marfu', tajiduna syarran nasi yawmal qiyamati dzal wajhain. Kalian mendapati orang yang paling buruk di hari kiamat itu adalah orang yang bermuka dua. Alladhi ya'ti ha'ula'i biwajhin wa ha'ula'i biwajhin. Yaitu yang datang kepada mereka dengan satu wajah, dan datang kepada yang lain dengan wajah yang lain. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jelas ini sahih. Dan ini memberi ancaman dengan ancaman yang besar. Nabi katakan bahwa mereka itu akan menjadi syarrun nas yaumal qiyamah, orang yang paling buruk di hari kiamat. Ya. Orang yang paling buruk di hari kiamat. Nah, di sini diterangkan juga oleh Syekh Al-Fauzan ridhoallah, walaupun orang kafir yang nyata-nyata kafir itu ya sangat buruk, ya kan, jelas keburukannya. Namun orang-orang yang punya kemunafikan, sifat kemunafikan ini, di satu sisi keburukan mereka lebih daripada orang-orang munafik yang nyata-nyata munafik. Kenapa? Karena seorang yang munafik dia menipu, dia menipu sehingga orang menyangka bahwa dia bagian daripada muslimin, bagian daripada mukminin. Ternyata dia adalah ibarat musuh dalam selimut, ya, kata orang. Ternyata dia musuh di tengah-tengah komunitas muslimin. Nah, ini sisi buruknya mereka. Tersembunyi, membuat orang tertipu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sekarang kalau itu terkait dengan mereka, orang-orang yang munafik dan nyata-nyata munafik, artinya munafik yang murni. Bagaimana dengan orang yang punya sifat seperti itu? Nah, mungkin saja seorang muslim, dia muslim, betul-betul muslim, cuma punya sifat-sifat dan perilaku orang-orang munafik. Nah, ini buruk sekali, menyamai mereka dalam sifat-sifat buruk tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ikhwan fillah rahimakumullah, dalam beberapa hadis yang lain juga kita mendapatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kaum muslimin, kaum mukminin dari sifat-sifat munafik. Walaupun mereka yakni bukan seorang munafik, ya. Misalnya ayatul munafik thalathun, tanda orang munafik itu ada tiga. Ya. Idza haddatsa kadzaba, kalau dia bicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia memberi janji dia ingkar janji, menyelisih janjinya. Wa idza tumina khana, kalau dia diamanati khianat, dia khianat. Ini kan sifat-sifat munafik, ya. Apa orang yang punya tiga sifat itu berarti dia munafik, betul-betul munafik? Ya tidak juga kalau dia seorang muslim. Namun dia memiliki sifat-sifat munafik, perilaku munafik, dan itu perbuatan dosa besar, ya. Perbuatan dosa besar, dusta dan tidak amanah. Nah, begitu pula di sini. Mirip dengan hadis yang tadi disebutkan. Dalam arti ada mungkin orang itu beriman, muslim, tapi dia punya sifat munafik yang buruk ini, dzul wajhain, punya dua muka. Ini dosa. Ya, yang seperti ini adalah perbuatan dosa, dan ini berlawanan dengan sifat as-sidq, kejujuran, yang itu sifat seorang mukmin. Kalau orang mukmin betul-betul beriman, dia akan jujur. Di depan orang, antara satu orang dengan yang lain, ya sama. Kalau orang jujur, ya apa yang dia katakan di mana-mana sama. Orang yang jujur dengan suatu kaum di suatu tempat akan bicara A, di tempat lain ya bicaranya tetap A, tidak kemudian berubah-ubah, tidak mutalawin, ya, bergonta-ganti warna, tidak seperti itu. Nah, di sini diingatkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, amal muslim fahuwa shadiqun la yatalawan. Kalau orang muslim yang betul-betul Islam, dia itu shadiq, jujur, la yatalawan, tidak bergonta-ganti warna, wala yura'i, tidak melakukan riya, yakni demi memperoleh pujian orang, maka berkata sesuai dengan yang disenangi orang yang dia hadapi. Wa yu'amil kullan bima yastahiqqu syar'an. Seorang muslim dia akan memperlakukan semua orang dengan ma yastahiqqu syar'an, dengan apa yang dia berhak diperlakukan dengannya secara syar'i. Jadi timbangan dalam perbuatannya seorang muslim itu, ini benar enggak sesuai syariat apa enggak, itu saja. Siapapun yang di hadapan dia, dia tidak mempertimbangkan apa suka atau tidak sukanya orang itu sehingga dia mengikuti selera orang, tidak. Tapi dia mempertimbangkan ini syar'i atau tidak, begitu. Wa yaltazim taqwallah was-sidq fi kulli maqamin wa majlis fi jami'i ahwalih. Seorang muslim akan senantiasa sesuai dengan ketakwaan kepada Allah dalam perilakunya. Was-sidq, akan jujur di tiap kondisi, di tiap majlis, dalam kondisi apapun. Fahuwa innama yu'amilullaha wa yatlubu ridahu wa la yatlubu ridal bashar. Sehingga dia itu bermuamalah, ya, hakikatnya dia bermuamalah dengan Allah Azza wa Jal. Artinya dia berbuat itu karena Allah. Yang diperhatikan itu Allah Azza wa Jal, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berbuat seperti ini diridhai Allah atau tidak, ya. Sekarang di hadapan orang ini saya begini diridhai Allah apa tidak? Di majelis yang lain berbuat seperti ini diridhai Allah apa tidak? Jadi hakikatnya itu dia sedang apa? Sedang bermuamalah dengan Allah Azza wa Jal, artinya ibadah kepada Allah Azza wa Jal dengan perbuatannya itu. Jadi pertimbangannya itu ridha Allah. Wa yatlubu ridah, mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa la yatlubu ridhal bashar, tidak mencari keridhaan manusia. Ya. Naam. Nah, ini bahayanya dzul wajhain, ya, dan bagaimana seorang muslim mesti bersikap. Dan disayangkan, ya, sebagian orang naudzubillah mungkin memiliki sikap dzul wajhain, ya, di hadapan apa, di hadapan seorang hakim syar'i misalnya, atau di hadapan seorang ulama misalnya, demi apa? Demi memperoleh fatwa yang sesuai dengan hawa nafsunya, keinginannya. Itu mungkin sekali terjadi, ya, mungkin sekali, karena Nabi juga memperingatkan bahwa orang-orang yang bertikai dan mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu ada yang pandai bersilat lidah, ya. Innakum takhtasimuna ilayya fala'alla ba'dakum alhan bi hujjatihi min ba'd. Kalian ini mengadukan urusan pertikaian kalian kepada saya, dan bisa jadi sebagian kalian alhan bihujjatihi min ba'd, lebih pandai mengolah argumennya daripada sebagian yang lain. Fa'aqdi ala nahwi ma asma', sehingga aku pun memutuskan sesuai yang ku dengar. Ya. Faman qadaitu lahu bihaqqi akhih falyada'hu fa innama qata'tu lahu qit'atan minan nar. Maka siapa yang kuputuskan dia menang melawan saudaranya, jangan dia terima, karena sesungguhnya aku sedang memutuskan untuknya, memotongkan untuknya potongan dari neraka. Ya. Jadi artinya di sini ada orang yang datang kepada Nabi dengan apa? Dengan wajah yang berbeda dengan hakikatnya. Hakikat suatu masalah di lapangan seperti itu. Dia dengan orang mungkin bertikai seperti ini. Ketika di hadapan Nabi dengan hujahnya dia menyampaikan, diolah ya sesuai dengan apa yang dia maukan. Kira-kira nanti keputusannya seperti ini yang dimaukan. Nah, ini kan bahaya sekali. Itu di zaman Nabi, kepada Nabi. Bagaimana sekarang mungkin di hadapan seorang ulama, mungkin di hadapan seorang qadhi, mungkin di hadapan seorang ustaz, mungkin. Nah, ini semua adalah hal-hal yang perlu kita berhati-hati, bahwa seorang muslim harus senantiasa jujur dimanapun dan kepada siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, alaikum bisidq, hendaknya kalian itu selalu berpegang dengan kejujuran. Fa innas sidqa yahdi ilal bir, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan sesungguhnya kebaikan itu akan mengantarkan kepada al-jannah. Wala yazalu ar-rajul yasduq wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Dan ada orang yang jujur dan terus berusaha jujur sehingga ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sangat jujur. Nah, luar biasa kalau sampai mendapat kriteria itu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang siddiq, sangat jujur. Melanjutkan bab ini, di sini juga disampaikan oleh penulis rahimahullah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa an Anas radhiyallahu an marfu'an, man kana dzalisanaini ja'alallahu lahu yaumal qiyamati lisanaini minan nar. Man kana dzalisanain, siapa yang punya dua lisan, ja'alallahu lahu yaumal qiyamati lisanaini minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan untuknya di hari kiamat dua lisan dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam musnadnya dan juga At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Hadis ini juga disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah sebagai pendukung hadis lain ya, yang berbunyi, saya bacakan, man kana lahu wajhan fid dunya kana lahu yaumal qiyamati lisanani min nar. Ya. Man kana lahu wajhan, siapa yang dia punya dua muka di dunia, kana lahu yaumal qiyamati lisanan min nar, maka nanti di hari kiamat akan punya dua lidah dari neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Jadi ini dua hadis yang agak berbeda redaksinya, namun oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dijadikan hadis yang saling mendukung, saling menguatkan. Beliau terangkan ini dalam kitab Silsilah Sahihah pada nomor yang ke-892. Ya. Nah, artinya di sini ancaman ya. Wa'id, ancaman berat. Bahwa siapa yang punya dua muka di dunia, bermuka dua, kelak di hari kiamat akan diberi dua lisan dari neraka. Na'udzubillah min dzalik. Adapun lafaz yang disebutkan oleh penulis, man kana dzalisanain, siapa yang punya dua lidah. Jadi ada istilah dua muka, ada istilah dua lidah. Nah, bagaimana itu? Ya, kurang lebih sama, saling menafsirkan. Nah, di sini juga menunjukkan atau mengisyaratkan pandainya bersilat lidah itu, pinternya ngomong, sehingga di mana-mana sesuai dengan apa? Ya, sesuai dengan kondisi. Dia ngomong bisa saja berubah-ubah. Di sini ngomong seperti ini, di sana ngomong seperti itu, karena kepandaian dia dalam bersilat lidah. Ya, sehingga orang banyak yang terpengaruh dengan pembicaraan dia. Walaupun tetap yang namanya kebenaran itu insyaallah yang akan nyata ya. Dan kedustaan itu ya tetap ada apa? Cacatnya, kelihatan. Walaupun kadang orang sulit mengungkapkan, tapi sebetulnya kedustaan itu ya tetap ada tanda-tandanya. Nah, yang jelas hadis ini menunjukkan betapa bahayanya orang yang punya kepandaian bicara namun untuk membela kebatilan, ya. Ini kan terkait dengan tadi kepandaian bicara, tapi untuk kepentingan tertentu, kepentingan tertentu, bukan untuk membela kebenaran namun untuk kepentingan. Nah, Rasulullah SAW sebetulnya juga sudah mengingatkan terkait dengan kepandaian bicara yang seperti ini, di mana beliau mengingatkan, ya, dalam hadis, inna minal bayani la sihra, sesungguhnya di antara kepandaian bicara itu merupakan sihir. Ya, jadi gimana kok merupakan sihir? Ini bagian daripada itu. Artinya kepandaian bicara seolah-olah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Ya, ibarat sihir merubah suatu kenyataan karena kepandaian bicara dia itu sampai seperti itu. Yang benar jadi tampak salah, yang salah tampak benar. Nah, ini kalau urusan duniawi itu sudah buruk sekali. Kalau itu urusan hak, misalnya dalam dunia mungkin apa, perdagangan, dalam dunia urusan-urusan duniawi yang lain. Tapi kalau yang seperti ini terjadi pada hukum-hukum syar'i, pada masalah-masalah agama, wah, ini lebih berat lagi. Ya, dengan kepandaian bicaranya, akhirnya seolah-olah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Bicara di suatu tempat dengan gaya bicara yang dia sampaikan, bicara ke pihak lain dengan gaya bicara yang lain. Ya, na'udzubillah punya dua lisan atau bahkan lebih dari dua lisan. Ini sangat menakutkan, ya. Ini kalau dia dengan itu mempengaruhi orang dan mengikuti kebatilan yang dia bawa, ya, betapa mengerikan, karena sekian banyak dosa akan dia dapat dari bagian-bagiannya. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang terpengaruh dengan dia dan ikut membela kebatilan, ya, dia pun akan menerima bagian dosa dari orang-orang yang mengikutinya tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ikhwani fi din rahimakumullah, yang jelas tadi ayat-ayat maupun hadis yang kita baca dalam bab ini memang sangat mengharuskan bagi kita ini untuk terus jujur dalam perilaku, jujur dalam berkata dan seterusnya, menghindari sifat-sifat kemunafikan, ya, baik yang tadi disebut dengan bermuka dua atau berlisan dua, berlidah dua. Ikhwani fi din rahimakumullah. Kita berpindah kepada bab berikutnya. Babu maja'a fin namimah. Babu maja'a fin namimah. Bab terkait dengan dalil yang datang menerangkan tentang namimah. Namimah seperti yang diterangkan oleh para ulama, ya, bisa kita terjemahkan, ya, dengan mengadu domba kalau dalam bahasa kita. Dalam definisi ulama, ma'naha naqlul hadis bainan nas ala wajhi al-wishayah. Ini kata Syekh Al-Fauzan dalam syarahnya. Namimah itu adalah memindahkan omongan, ya, di antara manusia dalam rangka wishayah. Wishayah itu, ya, tadi mengadu domba itu, bikin provokasi. Ya, jadi berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, dari satu pihak ke pihak lain dengan omongan-omongan yang membuat apa? Kondisi memanas, memprovokasi, mengadu domba. Akhirnya terjadilah permusuhan di antara manusia. Terjadilah kebencian di antara mereka. Ini namimah. Jadi yang akan kita baca di sini adalah dalil-dalil terkait dengan namimah. Sehingga namimah merupakan salah satu dosa besar. Salah satu dosa besar dan ancaman-ancaman terhadap orang yang melakukan namimah cukup berat ya. Seperti yang akan kita baca nanti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah rahimakumullah. Kalau kita lihat antara bab ini dengan bab sebelumnya seperti ada kaitan ya. Entah penulis rahimahullah memperhatikan hal tersebut atau tidak, kita tidak tahu, tapi mungkin saja beliau sebutkan bab ini karena ada kaitannya dengan bab sebelumnya. Ya. Salah satu perilaku dzul wajhain, orang yang punya dua muka itu ya adalah namimah, ya. Di antaranya seperti itu. Ini salah satu yang dilakukan, salah satu gambaran yang terjadi. Dengan dua muka tadi di sini mungkin di satu pihak merasa bersama pihak ini ya, menjelek-jelekkan pihak lain. Ketika datang ke pihak lain menampakkan bersama pihak lain dan menjelek-jelekkan pihak yang lain juga. Ya, sehingga dia dilihat oleh masing-masing pihak bulan ini bersama bersama mereka masing-masing. Padahal ini musuh mereka semua. Ini mengadu domba. Ya. Memanas-manasi antara kedua pihak. Entah kedua pihak itu perorangan atau mungkin kelompok. Nah, ini salah satu perilaku dzul wajhain, dzul lisanain. Pemilik dua wajah, dua muka atau dua lidah tadi. Na'udzubillah min dzalik. Dan sekali lagi ya, bab adu domba ini mungkin terjadi dalam urusan-urusan duniawi. Lebih buruk lagi kalau bab adu domba ini terjadi dalam urusan-urusan apa? Agama, dakwah. Ini lebih buruk lagi. Ya, karena efeknya kalau urusan dakwah kemudian ada di sana perilaku adu domba seperti ini, akan menjauhkan umat dari apa? Dari kebenaran, dari dakwah yang benar dan seterusnya. Nah, ini harus disadari tentang bahayanya perilaku tersebut. Ikhwani fi din rahimakumullah, kita lihat di sini bagaimana beberapa dalil yang memberikan ancaman kepada perbuatan tersebut dan pelakunya. Disampaikan oleh penulis rahimahullah, yang pertama adalah surat Al-Qalam ayat yang ke-11. Firman Allah Subhanahu wa taala, hammazin masya'in binamim. Allah Subhanahu wa taala mencela suatu golongan yang Allah sebut dengan sebutan ini. Hammazin. Hammazin itu artinya orang yang apa? Melakukan ghibah. Ya, di sini ditafsirkan oleh Syekh Al-Fauzan, Al-Hammaz huwalladhi yaghtabun nas. Ya. Al-Hammaz adalah orang yang mengghibahi orang-orang lain. Dan itu pula yang disebutkan di sebagian tafsir ya, mughtab. Al-mughtab, orang yang melakukan ghibah. Ghibah mungkin sudah kita pahami ya. Mengumpat kalau bahasa kita kurang lebih seperti itu. Artinya secara lebih spesifik ya, dalam syariat ghibah adalah membicarakan aib orang sementara tidak punya alasan yang syar'i dalam membicarakan aib kekurangan orang lain tersebut. Ya. Masya'in binamim. Masya'in binamim. Apa artinya masya'in binamim? Masya' itu ya dari kata masya yamsi artinya berjalan. Masya' yang banyak berjalan kesana kemari. Dengan apa? Dengan namim. Dengan namimah itu. Kesini ngomong seperti ini, kesana ngomong seperti itu. Membikin suasana gaduh, membikin suasana tidak nyaman antara satu orang dengan yang lain atau satu pihak dengan yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala mencela golongan tersebut. Di dalam ayat yang lain disebutkan yang menyebut humazah, ya. Wailun likulli humazatin lumazah. Nah, ini kaitannya dengan hamaz. Kaitannya dengan hamaz. Jadi orang yang melakukan ghibah. Dan juga antara keduanya, baik ghibah maupun namimah, ini juga sangat erat hubungannya, ya. Biasanya orang yang namimah itu ya ghibah, ya. Bahannya yang dia sampaikan itu biasanya ghibah, untuk memprovokasi suatu pihak ya dilakukan dengan ghibah. Jadi antara keduanya memang kaitannya erat, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini menyebut kedua sifat ini, ya, dalam satu ayat, hammazin masya'in binamim. Ini golongan yang tercela, suka mengghibah dan mengadu domba. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan juga semakna dengan itu bahkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an marfu'an sampai kepada Nabi bahwa Nabi bersabda, la yadkhudul jannata nammam, tidak akan masuk ke dalam surga nammam. Nammam artinya orang yang melakukan namimah. Namimah yaitu tadi adu domba. Dalam riwayat Al-Bukhari dengan ungkapan qattat, la yadkhulul jannata qattat. Ya. Maknanya sama. Jadi baik riwayat Al-Bukhari maupun Muslim dua-duanya memberikan makna bahwa seorang yang melakukan adu domba diancam dengan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Nah, ini ancaman yang sangat berat, ya. Ancaman yang sangat berat. Na'udzubillah min dzalik, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut, dari ancaman tersebut. Makanya ya urusan ini, ya, urusan namimah ini kita harus waspada dengan betul-betul, ya. Obrolan-obrolan ini harus betul-betul ada remnya, ada apa, kontrolnya. Banyak di situ rupanya pagar-pagar yang harus kita perhatikan, ya. Ada bab ghibah, ada bab namimah, ada bab yang lain yang terkait dengan perkara-perkara yang terkait dengan ucapan, ya. Nah, itu yang harus kita lakukan, kehati-hatian supaya kita terhindar dari ancaman yang besar itu. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam hadis yang lain disamakan di sini juga masih riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis siapa? Seingat saya di sini Ibn Abbas, ya. Bahwa Rasulullah SAW melewati dua kuburan, ya. Marra Rasulullah SAW di qabrain. Rasulullah SAW melewati dua kuburan. Wa qala innahuma la yu'adzaban. Dan beliau mengatakan bahwa kedua orang yang dikubur itu betul-betul sedang diazab. Na'udzubillah. Nah, ini satu sisi menunjukkan bahwa Nabi SAW diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan kepada orang lain. Di mana Nabi mampu mendengar azab yang diberikan kepada orang-orang di alam kuburnya. Ya, ya tentunya di saat itu, ya, di saat yang lain, Allahu a'lam, apakah juga beliau diberi apa kemampuan hal itu atau tidak. Yang jelas pada peristiwa ini Nabi tahu bahwa keduanya sedang diazab. Wama yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya itu diazab pada perkara besar. Artinya wallahu a'lam bahwa yang dilakukan oleh kedua orang itu yang menyebabkan keduanya diazab bukan perkara besar di pandangan manusia. Bala innahu kabir, iya justru itu perkara besar. Yani sesungguhnya itu di sisi Allah Azza wa Jalla besar. Sekalipun orang-orang apa? Menyepelekan, meremehkan. Bukan perkara besar di mata manusia, tapi itu perkara besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u minal baul. Adapun salah satu dari keduanya, maka dia itu la yastabri' minal baul. Tidak melindungi dirinya dari kencingnya. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Adapun satunya lagi, dia melakukan namimah. Ya. Nah, al-hadis dan seterusnya. Ini ya dipotong hadisnya. Lanjutannya adalah Nabi SAW menancapkan dua pelepah apa batang daun kurma. Kemudian beliau apa? Memberi syafaat supaya diberi keringanan dari azab tersebut selama masih basah. Alhasil yang akan kita soroti di sini adalah kenapa keduanya diazab dengan azab kubur itu? Kenapa? Ya, di sini disebutkan dua perkara yang di mata manusia itu enggak besar, tapi itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi disebutkan apa? La yastabri minal baul. Tidak berusaha menjaga dirinya, membebaskan dirinya dari cipratan-cipratan atau kencingnya sendiri. Ya. Nah, ini seperti tadi disebutkan, perkara ringan di mata manusia. Zaman sekarang apalagi betapa banyaknya orang yang bermuda-mudaan dalam bab ini, ya. Enggak peduli najis enggak najis, nyipratin kakinya apa tidak. Ya, entah juga cebok apa tidak. Nah, perkara yang di mata manusia remeh. Tapi di sisi Allah Azza wa Jalla itu perkara besar. Ini menjadi penyebab dari penyebab-penyebab azab kubur. Nauzubillah min dzalik. Ya. Kemudian yang kedua, ya, adalah kana yamshi bin namimah, orang yang melakukan namimah. Nah, ini juga mungkin di mata sebagian perkara enteng. Artinya wallahu alam, sebagian orang kalau sudah kebiasaan ya dalam omongan, dalam ucapan, ya kemana-mana ya begitu saja, tradisinya itu, kebiasaannya itu ya seperti itu aja. Dan dia enggak merasa itu sesuatu yang besar. Enggak merasa. Dia mungkin biasa-biasa saja melakukan begitu. Tapi itu di sisi Allah Azza wa Jalla perkara besar. Perkara yang bisa mengakibatkan azab kubur. Nauzubillah min dzalik. Bahkan sebagian ulama dulu mengatakan innan namam yufsidu fi sa'atin ma yufsiduhu sahir fi sanatin. Ya, sebagian ulama dulu mengatakan begitu. Dinukilkan pula di sini oleh Syekh Al-Fauzan, juga oleh penulis di Kitab Tauhid. atau di syarahnya, yang maknanya apa? Sesungguhnya seorang yang melakukan namimah itu bisa merusak dalam satu waktu yang tidak bisa dirusak oleh seorang penyihir dalam satu tahun. Ya. Nah, ini perbandingan efek buruk ya, perbandingan efek buruk. Sihir itu dosa besar dan bahkan sihir itu kekafiran ya. Ya, sangat buruk jelas, lebih buruk dari sisi itu. Tapi kalau dilihat dari akibat, seorang yang melakukan sihir, dia merusak di antara manusia, dan merusaknya itu di antaranya juga apa? Juga mengadu domba, memecah belah. Ya. Karena dalam ayat disebutkan pada surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat 102 ya. Yufarriquna bainal mar'i wa zawjihi. Penyihir itu bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya. Dan banyak terjadi yang seperti itu kan. Suami istri pisah gara-gara ada pihak ketiga yang menggunakan jasa sihir itu. Ya. Nah, artinya bahwa ini salah satu perbuatan seorang penyihir, memisah antara satu orang dengan yang lain, membuat permusuhan. Nah, sekarang tukang sihir yang seperti itu dalam satu tahun berapa yang menjadi korbannya? Berapa yang menjadi korbannya? Mungkin bisa dihitung, ya kan? Mungkin bisa dihitung. Tapi ketika seorang melakukan adu domba, dia bisa melakukan apa? Provokasi yang menyulut permusuhan, bisa jadi satu kampung dengan kampung yang lain dalam sesaat, ya kan? Bisa perang antar kampung, antar desa, bisa perang antar suku, bisa perang antar kabilah dalam sesaat, nggak lama. Ya, permusuhannya sudah antara orang yang banyak dalam sesaat. Nah, ini yang dimaksud oleh ulama tadi bahwa ini efek buruk seorang yang melakukan namimah. Terkadang di satu sisi lebih parah daripada tukang sihir, di mana dalam satu saat bisa menghancurkan hubungan sekian banyak orang yang tidak bisa dilakukan oleh seorang penyihir dalam satu tahun. Nah, ini buruknya na'udzubillah min dzalik. Jadi kadang-kadang dosa itu semakin besar dilihat dari apa? Efeknya. Ya. Dosa itu macam-macam kan, klasifikasinya itu bertingkat-tingkat. Namun suatu dosa ya bisa menjadi lebih besar dari yang lain karena tadi efeknya ini. Karena efeknya. Maka dosa apapun ya tidak boleh kita apa sepelekan, karena apa sekalipun mungkin dirasa itu dosa sepele, tapi tentu yang menilai besar dan kecilnya Allah Azza wa Jal. Dan apalagi seperti yang kita sebutkan tadi, efek yang begitu buruk ya menjadi efek besar daripada dosa tersebut. Kemudian disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah riwayat yang terakhir dalam bab ini. Wali Muslimin Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an, ala hal unabbiukum mal'adhu hiya an-namimah al-qalatu bainan nas. Ya. Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, ala hal unabbiukum, maukah ku beritakan kepada kalian, mal'adhu al-qalatu bainan nas, apa itu yang disebut dengan al-adhu? Al-adhu ini artinya apa? Syekh Al-Fauzan mengatakan artinya sihir. Jadi ini kaitannya dengan riwayat tadi yang baru kita sebutkan. Nabi sendiri mengatakan seperti ini, mau enggak kuberitakan kepada kalian apa itu al-adhu atau sama dengan sihir? Apa itu an-namimah? Namimah. Di namimah ini disebut oleh Nabi seperti itu karena tadi menyihir manusia. Pemahaman orang itu bisa jadi berubah. Ya. perasaan orang bisa jadi berubah gara-gara omongan, adu domba, provokasi. Ya, walaupun dia enggak pakai mantra-mantra, jampi-jampi dan lain-lain. Ya, bacaan-bacaan isti'anah dengan orang dengan jin, tidak pakai itu mungkin. Tapi pakai nih lidah. Ya, kemampuan bicaranya. Sehingga pengaruhnya seperti sihir. Merubah tabiat manusia yang tadinya baik jadi enggak baik, tadinya pemahamannya seperti ini menjadi berubah. Ya, Nabi katakan al-qalatu bainan nas, omongan di antara manusia, itulah al-adbu. Ya, omongan tadi maksudnya ya namimah tadi, ya, yang disebut dalam penjelasan tadi. Naam. Nah, ikhwani fillah rahimakumullah. Jadi dengan ini kita mengetahui bagaimana buruknya perbuatan namimah, dan ini sekali lagi dosa besar yang sangat-sangat besar. Oleh karenanya kita harus waspada dan berhati-hati. Tadi kita katakan kita dalam berbicara, dalam obrolan kita, ya, banyak pagarnya yang harus kita waspadai, jangan sampai kita melanggar. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah. Sementara kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.